leren, rek. Dah. Lah wong kate jula-juli leren. Mongko iki kate laporan nang gone lurae. Apa sebabe kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sak durunge dadi kami tuwa pancen blater. Lunggu dik warung ambek sak koncoan. Kapan sampai aku diborki mulai setep aku. Pancen jadi bapak ngono. Ya haya. Hati-hati kon yo lek kapan mangan ngombe dik warung ojo sampai keborekan le. Kalau sampai keborekan kon hati-hati tak gepuki ngono pancen. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki lek gak digendingi gak enak. Masih ada terop lagi kan, hanya gak rame. Usume wang uspada mulai, aku gak mulai. Macam gak ada cuek kayak bawa. Apa sebabnya aku kata laporan kok jaluk digendingi, pikir susah, rek. Jadi kami tua, jadi kami tua, gak duwe bojo kepingin rabi, bareng wis rabi, duwe bojo telung wulan mati. Loh, iki ana wirayate, rek. Lek pacarane 20 taun. Rabi telung wulan mati sebab ngene. Biyen wis janji bojo, "Kak, masih besok di Beganjar ya apa ayo tetep wong loro." "Iya, Dik, ngene aku." Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawene. Bareng oleh rong wulan bojo takon, "Kak, ya apa iki padha gak nyambut gawe ni ya apa dia yuk padha dolek ngene aku." Bojo nekat wong panjen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon-alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jadi bojoku. Ya Dik wong panjen wong cinta. Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat. Centing bising seti. Perasaku lah ya dodol tang rombeng tambah bu tang oki enggak dadak becak. Adorem tak larang be aku lo tak larang gak gelem polae kayane akeh kemululusen sampe mati bareng wis mati oleh 3 wulan oleh 15 dino dak kuat pikir tok ketokan ngelencer aku ngelencer ono di expo kono wah wong luar biasa wong lanang wong bedok lanang tuwek enom kempong perot akeh bareng teng petengan melaku tak tuteno. Wah iki jange gantine bojoku bapak masih durung oleh satu si aku rabiae ngene aku. Wong lanang pancen nakalan. Masih sumpah nakalan. Yo aku iki wis. Tak tuteno golek pawakane koyo gitar. Gelungane cioda tapi zaman kuno. Selendange pelangi tak tuteno bareng wis sepi tak dolit. Perasaku lek wedok dadak warimun. Wah, cilaka. Wis kapok aku wis kapok. Lek ngono jajal sih rek. Duk glenung rek. Dung glenung. Jante. Iki jajal tapi swara wis entek. Iki saking dipaksa aku. Engko gak gelem dikurangi saya. Maka dinding gulelak roro geledek adek mo sengah. Cok susu nguyu disik. Maka ratin sengkok tak teromong e candek adek mon tengah. Kok maki guyu kon pek sore wong gak ngerti kok. Ini maki dendeng aku gak seneng. Kating gladak gak ono garangane lek cara-cara jawane. Maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak gak ono brutune. Lek pas diterusno pola brukong. Lek brukong iku gak ono apa-apane wis kodong. Dadi mosok ono wong wedok gak duwe brutu. Lek melaku ya apa wasanan. Duh repot. Cukok mendung saparegana mong langandung ade lakena. Wis meteng kan kok bojone. Ha. jerae. Pak Lurah takon, yo Kesel. Aduh. Lali, kata laporan sampai lali rek. Aku kata laporan gending bajakan rek kunoan. Gini, neng nong nong nong, tung tak tong tung tong, tong dang kita kentung tung, prong prong. Dong kita kentak tung tok, dong dang, dong kita kentak tung tok, dong dang. Ding dang didok didang, ding dang didok didang, dong dang kita kentung tung, prong prong, tung tung tung tak blong blang. Si coba si gendangnya blong blang. Ah, blong blang, jula juli keras, neng nong nong lu, bawa keliru, tung tak kong, tung dang kita kentung tung, trong trong kentung tung tak, blong blang, jajarek jajarek, ah, berangkat nang berkeluar. Sarung sama rendai ki pen. Toplak glomblang maneh kok pen kelambi iki. Nah, bagus. Nyok kelambi mbek udeng iki pen mbak aku mulai koyo Tarzan. Cek koyo Tarzan kuto. Coba sepisan kas berangkat. Kentek anak iki rek. Glonglang. Lho. Mari alon-alon akhirin tek glonglang. Wis aja pek, wis kelambi tak gawe maneh rek. Kurang mangan enggak, makanya ini mangan gak enak. Bengi gak bisa turu, kepikiran. Wong lek wis kena penyakit cinta wis dah, sopoe. Lali sembarang. Lali opo sembarang gak duwe. Gak lali koyo nek gak gablek. Cuma sing penting ku niat, masih gak duwe lek duwe niat lho. Wis dah, upamane aku kepengin sepeda lho lek duwe niat, masih gak duwe apa-apa. Ya nek cuma kepengin tok. Tapi wong atas sing tini karo aku lho derajate ya padha cuma dek iku rondo masih rondo gak peduli aku biyen semboyan gak kenek perawan rondone ben wis tau pacaran bare aku wis tau tak kei tanda mata ali-ali cuma ya ilang mantane cuma ya mas tapi yo gak akeh sak gram wae tapi ya sepuan tapi gak kenek semono wong cinta gak perkara donya. Sing penting ya perpaduan jiwa di antara jiwa. Situ cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin iki? Lek ngomong yo iso ae tapi pelaksanaane ku angel. Dinane iki aku semayan. Panjenengan dhewe karo aku biyen wis jatuh karo aku. Jatuh cinta. Cuma yo alangan aku nang Kalimantan karepku yo golek syarat ge rabi, tetap bareng nok kono aku krungu-krungu wis dirabi uweng. Wah, nene basman aku lek uweng. Loh, Tin. Ngomong dhewe ngene kene lho. Ku nanti-nanti di pinggir Kali Wonokromo, Pak. Kok gak nak muncul? Nek mayane lho nggone gak enak tok. Lho la iya. Luputen ngisore tol lho kene. Lah ana anak bis larat. Lho gak apa-apa, sing penting lak gak ketara ta. Dadi delok teko dani gak ketara lek pacaran ngono lho. Sak rempon. Ngawur, terima wong kate adus. Iki lek ana sing nyekseni ya, mbok nono anggang-anggang to bajul bareng lak ero ta. Oh, wis panjang kono ono. Background. Ngawur. Kon kepedhok sanggo lewo kon. Ngono wedi aku lho. Aku iki sangsi lho ampean niku, sebab gak tau tepat. Lho biyen lakan. Ojo maido ta, biyen niku karena kebutuhan. Butuh apa? Bukan karena aku melarikan diri, karena ya karena apa aku iki? Lah iya, sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko, gak kirim surat. Nyambut gawe. Apa mama? Nyambut gawe apa? Nyambut gawe ya, kanggo syarat iki karepku. Saiki wis oleh donya, saiki rapi dadak kon wis dirapi wong. Lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa, lah ngenteni sampean ae apa aku. Wis gak ono salahe ta. Wong tuwa iku gak ono, wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan. Gak ono. Tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa? Ya cek lu rasanya orang tuamu. Nah iya, ya gak terasi. Jadi mulanya lah gak oleh dewe kadang-kadang gak bahagia. Makanya. Nggak ngono, kadang-kadang oleh dewe iku tuku sarungnya angel ya no. Cuma bahagia kan ya? Iya ya usaha sih carane. Masa ini carane kan wis ditukang surat karo bojomu. Lah aku menanti. Tapi lah sampean lasik gelem ta ambek aku. Loh gak kena perawani rondo nih kan? Ya maksudnya aku janda-janda bersih kok mas. Iya. Suci ya bersih wong wis gak diopo-opo ya bersih. Soale kon lak kate anu aku ta. Lho, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen. Ketok saiki aku cabulan pulka barang iki ya kon. Cabul pulka iki ndi? Boleh kok. Boleh kaya upas zaman biyen. Sampe ku temen ta ambek aku. Wis saiki sumpahku kon dadi opo aku sanggup. Dek ya. Sampeyan aku dadi kembang mas, sampe dadi opo? Aku sing dadi ulere, Dek. Wis ta. Iso mekar wis kembange purep. Gak ngono iko lho, kalau kamu jadi bunga aku jadi tangkainya. Nah, kan gitu. Wis ta, dadi opo ae kon iki? Kalau aku jadi cinta, aku jadi Rama. Rama apa? Hah? Rama apa? Rama tambak. Yo Rama Sinta iku lho. Iya. Ya aku dadi Rara Mendut sampe dadi opo? Aku dadi Klono Citra. Kon lho Citra. Endi, Dek? Citra sing ngenong iku. Nanti saiki yo wonge. Sampe iku blakra to Pak Citra bareng. Paling nduk THR kono lho glibet. Lah saiki dadi opo sih sing paling tanpa aku dadi intai. Aku sing mengin. Hah? Mengin. Kok mengin sih? Lah kon intai aku mengin dadi mengintai. Aku dadi sampik. Sampe dadi sampik lah bonge nduk ndi Mas? Bonge kok pamanku ae. Soale gak ngono. Pamane gak ene lak glundang-glundung ae. Iki sumpah serius lho sampe ngono. Serius Pak, perkara bong kok tak golek nomor jon, paman jumeti mercon ae dadi bong. Gak bisa aku percaya nek men cinta ambek aku. Yo nyatane yo kembali padaku. Lho, saiki kon dadi no bulan tah paribasane. Nek aku dadi bulan sampean dadi apa? Aku dadi mendunge, Dik. Lho, lak peteng. Ya didelok teko Tanjung Kodok kan. Male grono lah. Enggak, wis kon lek dadi bulan aku jadi bintangnya sih. Kan gitu biar cerah. Lek kon dadi segoro aku dadi uyahe, Dik. Dadi kari golekno lombok. Iki sumpah apa-apa iki. Lah iki sirtiran gak pokro. Wis nek sirtiran wong Surabaya. Gak cocok. Nggon iki gak cocok wis ngalih nang kulone beno wae. Sumpah-sumpah nduk iki lho apa tertek apa mbobo. Gak tau nek banjir. Aja ngono ah. Yang golek nggone tepat sampe dari rono kuwi apa? Iki ana dhuwit didik. Iki dhuwit apa? Ana di 10 menit balik 015 ya. Iki nang dino wis mana? Tanda mata. Gak oleh saiki. Enggak, iki lho duit 10 kanggo tanda mata. Temen ta? Tukok norok. Wis pokoke norok gampang kok, tak rokno asem wis, gampang. Gak usah masem kaya kembang kok dirok. Engko pokoke norok tuku dhewe sementara, lah ndukuran ya tuku dhewe ya. Apa ndukure? Ndukuran kok putih, sepatu pokoke sepatu tuku dhewe dhisik ya. Kabeh tuku dhewe. Lah ya gampang. Sampe tukane ku ndi? Engko aku tak nang pasar ya. Napa nang pasar? Bengi lak nang pasar malam iki. Engko tak golekno. Oh, buka kolas niku. Heh. Apa? Buka kolas. Ngawur dodol pasrah kok. Lah iya ya apa sih nyambut gawe tepae sampean iki nyambut gawe apa sih sing bener iku? Wis perkara penggawean gak perlu awak murus. Sing penting lak kaya nih. Kok dirahasiakno sih? Iya wis gampang kok dadi bojomu aku mesti kaya aku gede kok. Mulih nggo wake gede mesti. Kadang nang nggo lesung kentongan bareng. Kok dhuwit lho dhuwit. Oh iya dhuwit gede. Saiki ngene, engko jam 10 aku nang nggonmu ya. Temen lho ya. Jam 10. Engko lek keluar jam 10 seprapat tutupen omahe. Sing penting ku resmine, aku iki gak enak Mas urip nduk kampung ku riwari-wiri lak didelok wong. Iya, mulane aku kok nggawa rok ya nggawa sepatu barang teko pasar bengi jam 10 aku tak rono. Jam 10 bengi lho ya. Iya, wis mangko gua tak tutup lho ya. Iya ya, wis. Heh. Heh, dhewe. Sampe aku kan. Oh iya, Pak. Sampean, Pak. Sopo aku? Sopo Pak Bayi? Anu. Pak Bayan. Waduh, kon itu penduduk kene mbok iso ngajeni aku po kon nggih Pak sampean Pak. Nggih. Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan. Ken apa? Wedi yo. Aduh. Aduh. Aduh Pak Bayan ngintune entek melet kon, Nduk. Terus iki kan wedi. Ya apa Pak Bayan iki lho kek ono rai. Oh, ditambahi. Raine kurang. Dicocon ae. Topenge nopo topeng? Mosok rai ku mangkari kantil ndek bis kono, Mang. Neng kakek rai Pak Bayan. Ya apa? Kon iki lho iso nglungguno aku rek. Nglungguno kene kuwi. Lho, lho. Wis. Lho kon iki gak nglungguno ngentepno kon iki. Soale ben sampean kali kula lak kanca apa, sampean sampean eling ding. Lah, biyen wong siji saiki wong siji kelek. Sampean duwe cakepan terop kula mbon sampean bayar ben lho. Ing Lamongan sampean para Pak Lik biyen lho Pak Lik. Kon iku ngomong blak. Wis, kon nyate gawe rusuh kampung kene. Ola napa sih Pak? Kon njok kon baleni maneh. Kon ku wedok yo keluyuran ngene. Lah enten perlune kok menasal keluyuran. Enggak usah. Ngomong yo ndelok waktu, itu waktu jam piro iki? Nah, kula ngomong napa, Pak? Rusuh napa? Aku krungu, nek kon ngomong jam 10 menit. Nek aku gak merono lawange tutupen. Dadi lha apa kon? Meneh, jange berbaut, Jon. Ayo bermur, bermur. Eling. Berbaut nyulak mur, Pak. Ayo ngomong apa kon? Bingung, bingung Pak. Ya mosok ngomong meneh wong ngomongkin jam 10 mungkin kok. Bongkar rahasia kon ya. Ayo. Ya ya apa eh? Nyeng deh. Lho, nyeng lho. Kenapa sih kok diusir? Enggak usah. Nggih pun kok. Enggak sih perlu kok. Jam 10 bengi. Ya, yo gak krungu, gak ngarah krungu Pak. Dubek. Aduh, gak tadi Bayan gak ono ajine perkara bedes belek iki. Wis, wis, wis, wis. Ngeten lho Bayan kula niki mboten nyandelek. Niki lak mboten kada bojo ta. Lah kula nggih mboten kada bojo. Kula sing gak melapik kok. Mboten kula oret-oret Pak Bayan. Napa elek sih lek kula ngrabi arek niki? Lah kon oret-oret tak seneni wong tuani omonganmu. Lah kula dah melapik ta. Lah sampean nak selaku wong duwek niki. Iya tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung benjen kan gawe semayan. Ayo mulih. Lho, nek aku sing larang ngono. Sapa kon? Ngimun metentengin sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat. Kak wis mari tak permakno iki. Pak, nggih anu Tin tak tinggal ya, ya. Iya ya, temen lo ya. Sampai kena pengaruh sebab saiki iki wong iku akeh, ngono lho. Wong iku akeh ngomong. Ya ngomongmu kok glibet ae sih lho kon iki lho. Mboten. Kon iku tak larang, aku wis selaku Bayan di kampung kene iki. Nek Pak Bayan ngomong sak kecep mbok gugun. Nggih, kula niki mboten ngomong aku coba. Kuatir kula lak kena pengaruh sebab wong cintane lak abot Pak Bayan. Oh iya. Kok sampean jek tau nglakoni Pak Bayan? Iya ya. Langge lak tau sih sampean niku. Kon iki ngomong ta medeni aku kon iki. Lah lak tau ta. Mulai dino iki ojo dibaleni maneh. Ayo mulih Kartolo. Mbok Bayan gawe hati-hati. Bayan. Bayan ono hati-hati ini. Kocek sepatu ya iki. Dek lak tinggal ya, Dek. Iya iya. Pak Bayan, halo Pak Bayan. Yes, mulih. Sampai ketemu lagi Pak Bayan. Wah, masih gak ketemu maneh. Punten e mawon Pak Bayan. Aku gak ngelarang lho, Nduk, aku iki, Nduk. Mbok e mano kon niku karo kon niku gak elek-elek arek lho sakjane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene lho, ojo murih gantenge, gagahe. Sing penting ku nyuwargakno uripmu. Engkar kula lak ngoten ta lah, sinten sing purun kali kula. Gawe apa kon dirayu arek kaya ngono. Kon iki pantes-pantes sih, sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat. Gak duwe derajat. Sama keselaken aku. Terus dadi lurah, dadi rabi lurah kon. Mboten kira nek kula dadi lurah apa, Pak? Umpama kon dirabi lurah ya gak duwe derajat. Oh, tapi dereng cocok nggih. Cari ya durung pantes. Lah sing cocok. Ya sak rendah-rendahe kon iki dirabi. Lho, Bayan. Lho. Bayan sing kira-kira koyo sampean ngoten nggih. Lho masih gak koyo aku, umpama aku wae ya kenek lah. Mboten apa-apa sampean ngomong mawon. Wis perkara pakaian gampang, sepatu wis ayo nang Wonokromo. Sampeun tumbasaken. Gak ngenteni ngesulno dhisik kok. Sampeun kuwi blok. Jok mater nek tak rabi, Dik. Lho ya apa? Gabah di omah iki wis kari rong tompo lho paken wis babah. Rong tompo? Iya. Temen iku gabal ditawakno mbok berase. Lho, roh omahku tak tingkat. Pundi? Lho, lha iki kok sebelah iki kok. Ya apa? Lho, iya iku lah terus kartu ya apa? Lho. Lho tinggal nyingkris temen aku iki. Nyingkris gak pamitan. Wah, sini iki temen wis kadung mancep karo Kartolo. Tapi nek gak tak lapurno nang Pak Lurah nang pendopo kelurahan, kampung tetep digawe rusuh. sing apik lapor nang lurah nang cari. Dene lurah gak percaya. Wis tak umukane, perlu nek cek ngandel. Beres wis. Di wong tua kaya aku repot tangguhane. Lah ya lek gak repot ya apa? Wis bengi gak senurukno awak rene. Pemanang dadi lurah. Sing jarene dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bare penduduk. Sampai gak iso konferensi bareng aku. Sampai gak iso rapat bareng. Lah ya apa dadi lurah kaya aku iki dubro berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing jarene penyakit lho, model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ono tambahane. Satu misal, loro mripat to, Mbak, tombone loro mripat. Obat mripat. Loro untu tombone obat untu. Lah penyakit kuane repot tambahane penyakit gatel itu. Ya, apa bengi kukur-kukur kero kena bengi aku. Kasih nurukna awak rene. Lho, semulane maneh sing darani penyakit gatel iku. Cocok omonge tangga-tangga iku. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Jan iki repot golekane. Tak suntikno gak waras. Dukun tetek yang ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung rasane penyakitku iki. Lho, semono ni mana bareng aku oleh nasehati yuten ayem aku. Pak Lurah Baseman, napa Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Napa Dik Ten? Nek sampean mentolo nggih sampen pangan waras, mangan apa? Kadal. Nah, tak takokno kadal gedhe apa cilik tanggung. Wis tak cacak bare aku. Isuk aku ngene kebon mburi. Ambek nggo kepiyok sapu kegerang iku. Bareng ana kadal krosak-krosak tak gebuk plek. Sik ore tak go mule. Kadal urip tak untal nek gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dino bengi tambah keroken. Sama kau so turu bengi itu. Oh ya apa sih terdikit teman dek? Kita nyambi kita. Sama ni ngomong minta mizik nampak sih. Omong sama kau turu terus kau mang kadal. Kadal kau pangan baca kat paras. Terdikit ten. Kadal kita lah pas. Setunggal kurang setunggal ni. Temenan sama ni. Ye. Besok telek kadal mana oleh mana sih sih. Rotok keti pelak tak komuli tak untal ada pedang itu beleng. Wes bengi gak sah turu mana? Lah ya boleh turun kada luru balapan nang peteng kene. Ada kurang ajar ke Dikten kan jadi kok. Sono lapangan bene. Wah wis repot. Ngene iki gak ngomong ya apa kok wong arane wong urip kaya aku iku kebayan ya ngono, kepala ya ngono. Garuk lapun awak pisan. Kula era. Lho. Sampeyan lho. Wau nggih. Enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dino kok mboten ketok Pak Lurah, Pak Bayan. Nggih. Langsung kula jawab para arek. Nggih napa? Apa ini gak patah enak, mari loro gabaken ngoten kuwi. Mboten gatel. Oh, gatel kene. Lah, dengar sampean kok mriki? Nih, ndherah panjeni. Lah perlu napa sampean? Lho, mumpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone. Lho. Lah kok ngoten? Mumpun wonge dedeke oleh. Nggih, bermose sak kepel. Lah, tapi nek enten kreseke kadal, melayu. Lha mumpun mile-mile lho kepala niku. Terang-terangan sawangane ngoten mlelu licik niku. Lah sakniki pundi polane? Lho bukti enten napa-napa mesti saged ngatasi. Wah, wis lho. Nek perlu kula lereni mawon. Mboten lha niki napa? Lho, sak napa niki? Lha niki napa? Ngerasani cik bayang. Nggih ngerasani kula. Rasani ngene iki, Pak. Pinter lek kokon sandrasan. Nggih, Bu. Mulane awake gak iso kuru lemu terus. Ngeter kok lemu yen apa sampean to? Pun ngeten. Kaya napa? Nyek war ngeten iki. Napa nyek war niki? Nyek menawar ngeten iki. Nek kula niki lek enten ponopo mesti disiki. Sebab sampean lak eling. Lho, sakniki duwe pemerintah dientenaken siskam mling. Lho, seluruh. Lah nggih, lah kok sampean kula dirasi lek enten ponopo melayu dhisik ya napa? Lho. Kula mau ngomong apa sih lurai? Ngomong mlayu dhisik ngoten kok. Sing maksude nek enten napa-napa misale ribetan napa-napa. Lah. Misale enten tawur-tawuran. Lah. Polo mlayu dhisik ngatasi ngoten. Ngoten ta. Nggih lek sak niki. Lek lawe lak mboten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten. Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten napa-napa per enteng, enteng mlayune kula. Sing enteng sing ngrasani. Aja. Mangmula dengandeng niku lek mboten dicukit mboten iso ilang. Nanti ya. Terus ngrasani terus. Kula ni wong sabar, tapi ning kesabarane terbatas entek mlayeni. Lah pun sabar kula entek mati lurae yo napa sampeyan. Pun ngeten nggih, kula. Yo no, kali bayan pisan. Nggih. Sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki. Lah nek boten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik. Cocok nek ngoten ngomong sampean iki, Bang. Lah polone napa polone? Niki lak ngeten ah. Tak pikir-pikir lek nurut laporane kebayi ini, anu kebayan niki. Dek desa mriki niki enten sing jagoni. Lho. Lho, nek sing jagoni kan dalek babone mawon. Wah, lurae ngeten ae. Lah napa sih mbok ngoten? Maksude niku sampai kanda agen yan, sampai si ngeru dewi, yuk nopo. Maksudnya kampung mriki lho, enten sing lanangi. Lho, lah saya mesok imane enten lah. Ini aja lek ngoten yan, sampai kali kula dadi wedok, lurah dadi lanangi. Ya no, sampai lho ngomong kok, pecotot-pecotot yang ngomong sampai ini. Niki ngeten lho, lurah cekak cekuk. Ah, sampean ngomong niku cekak cingkrange ya ngoten. Ya, cekak landunge dadi masalah cekak ciute. Cekak cukupe ya lho. Lah niku. Ya napa ya napa? Ya, niki lak ngeten. Nek nurut laporane arek niki, nggih arek niki. Nggih. Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten. Oh, terus? Lah rondo rak balik bisa bohong lah. Lho. Katulu pun kena pun. Lah. Sinten? Katulu. Boten loro. Sinten lho omong gak ngerti Katulu. Wah, masalah ya apa sih? Kula niku duwe penduduk Katulu menenten. Duduk kula Katulu mboten nenten. Pun rah. Malah pilek panjen. Sampeyan niku Katulu kok tulu ini lho. Lah kita Katulu napa sampeyan? Nek asale jenenge bibite niku Katulu. Ada wong kon pun kula eros surat penduduke ka akar to to NU. Katulu napa niku? Masalah iki kepolo ta ya apa iki? Kartolo. Dadi jelas nggih. Ha. Kartolo. Ha. Sing libet ana merondo niku. Cocok. Lho bok. Atau bok tumpen oi. Lho, kok ngopen piye sampean? Lah sampean ngajak sawong galingan. Boleh mengene kok jaran mulian. Oh, ronde padu friend. Kula malah sawong galingan. Polo kebayan. Nggih. Sampai Semerep kedudukan kula. Semerep kula adalah kepala desa. Nggih. Kepala stasiun. Kepala nongko. Kula kepala desa. Nah, cocok. Tapi nyambut jahe mboten cukup kula tok. Nggih. Enten andan-andanane. Nggih. Enten kaura. Kebayan. Racik. Nggih. Kok racik, cari. Oh, ah, cocok. Kepala. Nggih. Nggih. Mboten cukup kula tok. Kula sampeyan bantu tenaga kula. Nggih. Dina niki jam iki. Hari ini hari kiamat. Lho. Yo napa. Dina niki sampeyan kok tugasake jaga keamanan. Kula. Berangkat kula lurah. Oke. Sayang, Yan, Jun. Sampean boten nek ngoten. Bodoh adik delegasi. Lho mboten. Bodoh adik jijik kali penggawean. Ora napa. Nek tolong kok tugasake jaga keamanan, kulebayan berangkat jaga keamanan juga. Nek. Kok tak iki. Padane nyorong gledekan. Yo apa rek? Pamong loro kada sing pokro ngene. Delok kepala yang ngomongnya santak, sontak tapi merem. Lah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan nek polo. Mbok sing jaran bengose sak kepesese mesti wong iku mripat ombo lolak-lolok. Wong dilirik tiba, wong dipendeli semaput, ndi bisa wong sungkan. Wong kepala wis setengah rembes ngono. Wah. Kepala kok ngantuk aku. Delok bayan ya ngono. Mesti kebayan iku adalah termasuk polisi desa. Nono uar-uar tau kerdu, ono kerja bakti, mesti kebayan sing merintai. Lagi bisa wong noro kebayan koi umpelung ngono. Ah, rebut cukup. Kalau berangkat jaga keamanan. Kebayan jaga keamanan. Ah, aku tak ngeleset. Kampung ambek sokran iki ameng-ameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe. Jari jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nandi arek. Lho, ola apa? Kok malah koyo kucing gering. Wah, kon iku mas gemedeni kancamu ae kon. Ah, perapatan kon. Kon iku ning ngopo mendelik-mendelik ngono ta? Ayo. Kan lewat kok ngene, aku lak wedi nek kon step. Kan lewat kok ngene rene pendosa niku mati. Iya. Iya. Iya. Wis agak loko niku mari. Lho, apa sih? Lu tak dengki ambek aku wis sabar iki medeni aku. Kan aja ngomong ngono jemu-jemu ae. Bareng kok tak paling dadakno pitik. Oh ya wis. Iku pitik kake sing nakal, kadang-kadang ku ono lampu padang ono sanak nawan. Iya. Lah iku ketok pitik wedok ri. Iya. Tak cekel ambek aku. Paten ku petik kalau sing duwe ya. Ah, lodong. Tak dol payu niki 1500. Iya, iya. Bareng tak gomule, tak pondo gak tambah sih tambah antep. Antep. Antep tambah sih tambah abot. Tapi lah gak muni ya. Heh, gak muni. Muni kruk kruk kruk. Terus. Dalek ya nake. Kan? Heh. Liyane kok dik ngomong iki. Lho, babon iki dalek anak. Iya, tapi jam piro babon niku? Bengi jam 12. Masuk jam 12 babon ngletek. Oh, mari ka udanan bae ndeleki anake. Terus anake ndeleki mboke. Iya. Kiyok, kiyok. Kiyok, kiyok. Eh, kiyok, kiyok gran. Eh, kon kok iso jiwai koyo pitik ngene. Terus mbokne kruk, kruk, kruk tak cekel ambe aku. Eok. Tak gomul tambah suwi tambah abot, tambah abot. Iya, iya, iya. Wah, bareng tak dekek dudu pitik iki, Pak. Ndas glundung mati aku. Keran. Masalah keran jadi ngomong medhi-medhian ngono kok keran. Kan iki aku metu ndas glundung rek. Kau ni kau lihat ni orang medhi apa? Oh, lihat orang medhi, wajib petuk orang medhi hari ni kau ni. Jangan saya kau tak tahu semua medhi. Saya kira sing rumbu-rumbu ikan bangunan kabel. Iya, wis babati. Ngomong soal pangan-panganan tau apa kan? Pangan-panganan? Iya. Mangan apa? Sing paling enak ya mangan soto. Soto? Mm-mm. Oh, ni mangan soto. Kaya soto babat ni kuri. Kadoan kan tu kurono kan? Lo soto soto soto babat. Oh, babat. Iya. Babat soto. Babat itu sekarang. Iya. Pengen ane ngomong andok ngomong ni kau nuri. Warung wandok entek ibu mana? Wong wedok. Ayu kan? Wah ayu. Jadi pacaran gua wedok itu. Masa kan pacaran? Iya. Kok kan pacaran? Pacaran ni apa sih? Pacar biot. Gendaan luri. Warung gendaan ni pacar. Ada Surabaya karena pacaran tu gendaan. Iya. Zaman saya ke mana ni zaman. Jalusin lo karpe itu. Bareng ngarep wedok itu tuku soto entek ibu mana? Entek ibu mana? Oh maru imari loro kan. Kita kono duwi ambek sing dodo. Iya. Lah pun diduwike ditutono gegeri. Terus padha gegeri bolong lho gak mati pinjol. Yo keran masalah keran. Wah wis. Kok aja ngomong ngono iku arane sundel bolong. Lah iya ri. Wis ngomong iku liyan iku. Wis arek ngomong gendakan ae. Ngomong gendakan ta. Ngene lho keran. Heh. kon jaga iku aja nyolong waktu apa. Lah waktu iso apa tak colong? Lho, maksud e gak waktu iso apa kon colong ngono, sing menepati janji. Kon nak jam 10 dari gedhus e. Janji nyopir ra iki. Alah kok aku nang kowe janji. Kancane Ranu bareng. Iya, nyopir. Ola apa janjiku? Apa? Omonganmu ku sing temen ngono lho. Temen mati. Aku ingin nanggonmu keran. Tak kepethuk kon, saiki kon nyulayani maneh. Kepethuk lah wong saiki wayahe jaga ya kepethuk karo gerdu kene. Ayo kotekan sing enake. Lho, lah kotekan ojo kate kotekan. Lho. Lah apa jaga kotekan? Lah gak iso turu wong. Keliling, dadi kok wong sing turu tangi. Kotekan iso apa cek enake rek sapare mek sokeran iki. Lho, iya sing ngrungokno. Kaget sing gak seneng ya apa? Ngene omongi, sapa kotekan iki? Sapare mek sokeran. Arep pancene garudur arek iki. Lho, wong enak wong turu kotekan. Dur kok melok tren migrasi. Kita balas aku. Turia aman ni. Eh, aku tekan dulu. Kotek dua alat kotek. Sendiri, kotek dulu. Lagi kau pola ambil, ambil tangan ni gisa nggak? Ya, aku cekan. Biar ni. Lo lagi kotek. Ada kau jangkep seminggu nak gunung tek lambi bukan? Hanya rukun. Eh, ri, itu mangane Joko ya? Iya. Eh, ayo Rene. Ayo, ini sebelah. Sebelah apa? Ronde. Ronde kan ibu untuk menjaga keamanan ketambang ngaco ketertiban kampung kan. Lu gendeng. Ronde ikut ah. Iya. Ini iya. Aku tak mlebu mai ronde kon dingki ono jaba. Iya. Kon enak aku ceklok-ceklok aja lho. Enak lah apa? Aku sing kepingin. Kepingin apa kan ibu? Lho ya apa? Kan dingki kare iki. Lho, kon nak kan kon mangan jajane roti ku ta. Lho iya, lah kok lak kepingin si roti ini. Lho iya. Lah kok tak uncari. Wis. Aku tak njero dhisik ae. Kon njero? Heeh, aku kon nek njero aku gak mlebu. Kon nek njobae kira-kira. Aku gak njobo. Nanti kan. Nek kon njero aku ndukur genteng. Iya. Enak, kon mangan roti. Lah kon delok apa ndukur genteng? Eh, kon mangan roti. Kau tak lukuri genteng, iya. Enak kan? Apa ini apa? Bisa? Bisa yuk bareng mari. Eh? Bareng. Loh, bareng? Loh, bareng juga. Bareng duel kan ambil aku. Eh, apa ini? Eh, batang ini. Iya. Kau ngajak sama lo, doi. Dikit. Jambir. Lagi rangan jam pinten kula mboten beto jam. Sapa lawange kon buka? Lho nggih kadenge sing lawang-lawang kula dhewe. Bak kula buka, bak kula tutup. Nah iyalah apa buka. Ya sae petengan. Lampu-lampune padang. Ambekan sampeyan ngurus lampu, bak kula pateni, bak kula banting lampu-lampu kula dhewe. Ha iya, suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamare sapa e? Kamar kula. Sing ngarep yo. Lah kamar kula niku sing kadang. Nomor loro. Nomor toyul. Heh. Pak, wis tak grosahne. Sampe niku lan apa? Sing tak duwe, guys. Lho, lho, lho. Rasakno. Enak yo. Wis. Duh. Napa awak bayan? Wis. Iku lho ngusu apa? Katap napa sampe wau? Wis, deliko. Ben sampean niku lho, wong ngantuk nggih, budaya mriki. Mbok tilem-tilem apa sih? Wong remeng-remeng hari ini. Heh, ketok klebati kerto lho. Lah napa sih mbone tiyang kok? Kon ngaku wae, sapa iki? Mbon gedhen mun remek ngoten kok. Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon. Nek pundake. Lah niki lho curiga napa wong kula niki nggih iki. Iki setri piro sing tak gawe delon? Sampeyan pasang dhewe sing lan strip niku. Bayan strip itu lho iki. Sampeyan kuwi tiga kali sinten? Patrol. Iki yo apa wong patroli yo ngantuk lho kene. Ngomong kok kelangopan ae. Ya sampeyan tilem teng mriku lho. Kartolo gak ono mriku. Sinten? Kartolo gak ono mriku. Sinten lan apa ditakon Kartolo teng mriki niku? Wis nang ngono menisuk kek diteriyar-arek berat. Mak beras. Lho gak ono bubune sak iwake meneh ono sing ngetri dhewe. Kangge sinten? Lho gak ngono ndek pasar. Butuh apa sih kok nyek iki? Wong boto nggih sembarang lebayang jenenge wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo tak belajar maca ambek nulis. Sampeyan iku enten mawon. Kepinteran ta sampeyan muri kula nulis sing sampeyan dhewe mencak nulis ngoten. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kene. Lah napa mesti nau kula ben sekolah kok. Nek kon gak ngono nek buku duwe kon nek petelot gak duwe nek gak petelot ku iki. Petelot ku gawin. Aku tak leyen ngono. Iki petelot ta tah buwe kentong sini. Ngene. Tak meneh gedene. Ngene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene. Oh, produksi sampe dhewe nggih. Lho iya, gaenan sedayu. Bayan iki ana-ana ae. Lho. Lho, ya apa adakno? Bayan. Apa? Sampeyan niku semprot mlebu mriki wae, malah digropek wong ya apa? Iki nyenyen pom kon gak duwe genduk-genduk kentong-kentong. Kentong. Kendil-kendil-kendil. Enten kentong niku tapi enten banyune cicit. Heh? Enten banyune cicit. Wis aku ngrene cek bekutuk nek nggon aku. Nggih, kok iki karo. Dewe mlebu lawang di kantin. Ayo rek, endi? Nah, iki lho. Hah? Ya mriki. Wah. Lek kure ne. Mau kalo ning ngene iki mau kalo. Pak Polo, ngeten apa? Sopo kasih? Ayo greweli. Greweli ketara wis merah muda rupane wis. Polo, sampe nurus, Bun. Kene tak urus e. Nggih. Kon wong wedok temen. Nggih. Oh, wis bener iku ya kuwi. Oh, sampe ngurus persoalan, ngurus wedoke. Lah ya apa? Lho, sampe ngurus enten wong mlebu mriki iki lho. Ya apa nek enten wong elek mlebu mriki. Oh, nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk. Lah sampe niku kegantengan ta mboten ngoco. Iya, ya aku ya elek iku. Lho, kok elek iku. Mboten ngoten mriki klebon wong lanang ngoten. Kene klebon wong lanang. Nggih, lah sampe wong telu niki wedok ta. Iya lanang, bener wis. Ayo wis mule wis. Tolong lolak-lolok ngono. Wis ngene saiki tak takon. Nggih. Sing klebon wong lanang sing tetek bengek iku pang sing penting kartolo mlebu rene wis. Wis jeneng apa iki? Lha napa kartolo mriki niku? Ana aku ta. Lho iki kok ana sandal. Lah, sandale sapa iki? Sandale bapak. Wong bapak gak ana wis suwe kok. Ana sandal rene. Niku paman mriki. Kapan paman rene? Paman wis dosol bebek kesusu niku aku. Lah kesusu. Nggih. Wah sandale dudul lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki. Sampeyan niku para sampeyan neliti sandal sih. Aku sik titine. Lah iki kaya sentolo. Sentolo pilo. Lah iki sentolo batu limo nek sapa iki? Lah iki kadane paman kok kelingane sandal niku wau. Dudul iki lek ndelok rak burak iki kaya kaya sentolo pe bayan iki. Nggih bayan iki lho. Wah wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek. Kira ndawon. Lho. Iki apa iki? Apa dok? Napa kentong? Kentong kok mengkurep. Lah nggih niku banyune pun telas kula kurepaken. Mosok ndom aku wong gentong kanok banyune dukur sekran jajal bukaan keran. Bukan. Bukan. Bukan. Lho, lho gentonge apa, Nduk? Lho, gentonge apa? Jalsane iki gentong enten rodone. Gentong ono rudane. Lah iki enten glindingane. Lah kok ngono lho? Kok krik lho. Krik. Lho, krik. Ono gentong kok kuning krik. Mosok gentong ono sarunge. Sarung kecepet. Lah iki iki. Kok krenae iki dipecah ya, dipecah. Ayo. Lho. Lah kok kon kan. Wah, sokran sampe safari. Polo rene mangko dudun lho. Nggih. Jange dadi Joko Kendil wurung aku iki. Yo pinter bayan. Yo wong bagus sampe ilang sempel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genu. Pun kula atasi niki wae lho. Iku gak diatasi, dikurepi ku jenenge kon. Wong Kendil dikurepno nang awake ngono. Iya, sampeyan gentong kok sampean kurepake nggih, apa sampean ana apa sampean? Kirangan kula niki sawangane kok anyani. Kali rondo ngeten lho. Oh, anyi-anyi, pancen trongoan ya. Niat kula golek kartolo pancen. Curiga niki wau. Nyate golek kartolo ngantuk keturun jerone gentong ngeten ta. Ya, ndak arek iki nek coba arek. Mboten. Padose kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. ngantuk terus dilem. Kaya kena barang mboten genang ngoten lho. Ah mboten. Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo? Gak sampai kena barang gak. Kulo cek tumon iki dadi pamung selikur tahun mlebu omah nyarek niki terus gemeter to, Pak. Pancene sampean gebimbang ya. Niki napa lho digawa teng kelurahan wae. Nah, dirunding secara keluargaan. Oh, sakit lho. Bentar. Nah, tambah dikrawu mesti. Pun sampean atur lah lho. Ojo sampai mana-mana runu. Mosok Kartolo kan lo ini, Din? Heh? Mungkin dia ada Kartolo. Ikulah Kartolo ini. Loh. Ya, ayo. Ayo coba, Bang. Tangkep, tangkep. Saran kon, heh, tukon di kon. Tukon tukoma kok ditangkep nih. Tangkep, ayo. Tukoma, tukoma, tukon di. Tukon, tukon jopo. Tukon jopo nindi. Loh, sama ini ukera, ta? Loh. Ini tuh kenceng, nih. Lalu, ngomong tukon lawan jopo, ngerti lu. Lalu, ngomong apa kon kok ini? Kurung uang rame-rame, terus yang ten rondo ngelebu akan uang. Kasih ngulah tangkep. Kak, kon. Eh, wis, ngelu ambak amu ngomong kon. Kosim kongsrong itu dikoyan. Lek ngongsrong Kartolo, sing dikurepi genuk kon. Wah, ya apa sih kenai lo? Jangan ingat lo, kalau semayan kali ini mungkin kok semayan elek. Banyak nyati kalau rabi, karena kalau ngeterakan rok kali sepatu, tak tompa terimanya Wak Bayan, terimakan kalau ini merujui kampung beriki. Tiba Wak Bayan sing kudu mboten genah kali ini ngono lho. Ya ngono yan kon yan. Iki rayu kula. Lho wis suwe ngono gak aku. Makane turu jero gentong. Ada aku krungu peno Joko yang ngrasani tini mangga yo. Sopo ngrasani? Peno mbek safari. Iya. Lho sing patrol mbek kebayani kan sing pokro. Pun ngeten sakniki nggih Pak Panjenengan sepuro nggih Pak Panjenengan mboten salah, kula mboten salah. Pokoke lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwo-ruwo ngene. Oh, yo kuwatir le. Yo kuwatir tak tangkepno gombeng wis yo kuwatir. Oh, gombeng. Iki kok tok tok tok tok. Gombeng iki. Gombeng. Apa? Leang-leong. Iya. Mun nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, pun monggo didisani. Malam Minggu ngarep niki kula kawinan. Iya, iya, iya. Monggo-monggo.